Marat hati Lona, ale mau pergi, kas tinggal beta sendiri di sini di kamar sepi ini. Sayangnya, sayangnya, sayangnya, saya ada baku berganti beta pun bantah. Obat aman beta tidur di sini. Cuma ale nona sayangi. Sing. kasih sayang.